los, un los ese. Saat ku tertawa, kau ada di sana. Saat ku menangis, kau ada di mana? Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Sadarkan dirimu, aku menunggumu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Sadarkan dirimu, aku menunggumu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Ku tak pernah tahu apa yang kau mau. Di mana hatimu saat kau berlari. Sadarkan dirimu, aku menunggumu. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Let's give it up for Aga. Sesuka hatimu. Sadarkan dirimu. Oh, oh, oh, oh, oh. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Oh, oh, oh, oh, ah, ah, ah. Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Sadarkan dirimu. Sesuka hatimu.